ini kita bicara dengan hati telanjang. Lepaslah belenggu, sesungguhnya lepaslah. Sesuatu yang hilang sudah kita temukan, walau mimpi ternyata kata hati nyatanya. Bagaimanapun aku harus kembali, walau berat aku rasa kau mengerti. Simpanlah rindu, jadikan tenaga agar tak usai mimpi panjang ini.